Pertama untuk semuanya, kasih semangat bro untuk Ririn. Ririn kecil. Tentu bersama New Metro pasti aja. Hidup penuh liku-liku. Bos Mat mana? Oh begitu. Aduh. Ya Allah untukku. Pasangan apa? Ada suka, ada duka. Semua